لا ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan pelajaran kita insyaallah dalam kitab tauhid pada bab 41, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, sekutu-sekutu dalam keadaan kalian itu mengetahui bahwa Allah satu-satunya pencipta, pengatur, penguasa. Maka pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada dalil yang dibawakan oleh Syekhul Islam, riwayat dari Ibrahim An-Nakhai adalah termasuk fuqaha dari kalangan tabi'in. Berkata Ibrahim An-Nakhai, annahu yukrahu a'udzu billahi wa bika, bahwasanya dibenci. Annahu yukrah, bahwasanya dibenci, makruh inda ba'dil ulama muharram, dan bahwasanya dibenci. Namun yang dimaksud dibenci di sini muharram, diharamkan. Apa itu? A'udzu billahi wa bika, mengatakan a'udzu billah wa bika, aku berlindung kepada Allah dan berlindung kepadamu. Barakallahu fikum. Ini yukrah, yang dimaksud yukrah muharram, haram seorang mengatakan aku berlindung kepada Allah dan berlindung kepadamu. Wa yajuz ayakula, dan boleh seorang mengatakan a'udhu billahi summa bika, aku berlindung kepada Allah kemudian aku berlindung kepadamu. Nah, Barakallahu fikum. Qala wa yaqul, demikian pula seorang mengatakan laulallah summa fulan, kalau bukan karena Allah kemudian karena si fulan. Ini boleh. Wala taqulu, namun tidak boleh kalian mengatakan laulallah wa fulan, kalau bukan karena Allah dan karena si fulan akan terjadi demikian demikian. Maka ini tidak boleh, muharram. Nah, ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Di sini pembahasan yang dibawakan oleh Ibrahim An-Nakhai adalah seorang beristi'adzah, mengucapkan isti'adzah. Apa itu isti'adzah? Al-isti'sam wal-musta'ad bihi anil makruh. Seorang berlindung, memohon perlindungan kepada sesuatu dari perkara yang tidak disukai. Barakallahu fikum. Ini yang dimaksud isti'adzah. Maka ucapan Ibrahim An-Nakhai, qauluhu, ketika seorang mengatakan a'udzu billahi wabika, aku berlindung kepada Allah dan berlindung kepadamu, ini yukrah. Apa ini maksud yukrah? Hadza muharram. Kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, ini ucapan yang diharamkan. Kenapa diharamkan? Di annahu jama'a bainallah wal makhluq biharfin yaqtadi taswiyah wa huwal wawu. Karena dia mengumpulkan antara Allah dan makhluk dengan huruf yang menuntut adanya kesamaan. A'udzu billah wa bika, saya berlindung kepada Allah dan berlindung kepadamu. Di samping berlindung kepada Allah, berlindung kepada manusia. Taswiyah. Ini adalah ucapan yang bisa menjatuhkan kepada kesyirikan. Ini bisa menjatuhkan kepada kesyirikan. Barakallahu fiik. Karena pakai huruf wawu. A'udzu billah wa bika. Di sini yang dimaksud berlindung diri kepada Allah dan kepadamu, ini termasuk menyamakan perlindungan yang seharusnya diberikan kepada Allah, namun dia memberikan perlindungan kepada makhluk dengan menggunakan wawu dan. Nah, kemudian Imam An-Nahai Ibrahim menyebutkan wa yajuz, di sana ada yang boleh, yakni a'udzu billahi summa bika, saya berlindung diri kepada Allah kemudian kepadamu. Dikarenakan di anna summa, kemudian, tadullu ala tartib wa tarahi. Summa dalam bahasa Arab menunjukkan urutan yang beriringan. Kepada Allah, setelah itu kemudian. Tidak disamakan, karena beda antara Allah dan makhluk. Taib. Fa in kila, kalau ada yang bertanya, sabaqa anna asyirka al-isti'adah bi ghairillah, telah lewat pelajaran kita pada bab di awal dulu, termasuk perbuatan syirik berlindung diri, meminta perlindungan diri kepada selain Allah. Ketika lewat sebuah tempat, dia mengatakan, saya berlindung diri kepada penunggu tempat ini. Permisi. Sambil melempar uang receh. Permisi. Hada, ini adalah isti'adah bi ghairillah, dan ini adalah syirik. Telah lewat pelajaran ini. Wa ala hada yakun, lalu dalam hal ini dikatakan, a'udhu billah summa bika, saya berlindung diri kepada Allah kemudian kepada kamu. Muharrama, suatu yang haram. Bagaimana di sini? Ya, jawabannya, al-isti'adah biman yaqdiru ala ayya'idhaka jaizah. Karena meminta perlindungan kepada orang yang mampu. Pertama, mampu. Mampu hidup hadir. Harus memiliki kemampuan orang itu masih hidup dan hadir. Nah, punya kemampuan yang menjadi sebab kita bisa minta perlindungan kepada dia. Misalnya ada perampok datang ke rumah antum, mau mengambil harta antum. Maka antum meminta bantuan yang bisa membantu antum kepada orang yang punya kemampuan, dan dia orangnya masih hidup, orangnya masih hadir. Hada jais. Adapun kalau orang tersebut orang mati, satu, orang sudah dikubur, dipanggil, ya Syekh Abdul Qadir, bantulah saya, minta perlindungan agar dijaga dan dilindungi dari pencuri ini. Hada la yajuz. Apalagi orang itu tidak mampu. Barakallahu fikum. Jika di sini dikatakan muharram, ayat, karena meminta perlindungan kepada orang yang mampu memberi bantuan, boleh. Boleh. Liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Muslim, man wajada malja'a, barang siapa yang mendapatkan malja'a, tempat berlindung, tempat berlindung, barang siapa yang mendapatkan tempat berlindung, falya'in bih, maka dia berlindung dengannya. Hah? Ketika ada orang jahat ingin memberi madarat, bahaya di hadapan antum, antum cari orang yang bisa menjadi tempat bersandar, membantu antum, orangnya hidup, mampu. Ini boleh. Ini orang jahat sekali, harta saya diambil sama dia, kalau dia datang akan mengambil lagi, antum minta bantuan. Coba, atasannya siapa dia? Antum telpon minta bantuan kepada dia, berlindung dari orang jahat ini dengan meminta perlindungan kepada orang ini. Tolong pak, bawahanmu ini, saya berlindung dari kejelekannya. Hada jais. Man wajada malja'a falya'idh bihi. Hadis Muslim. Lakin lau qala, namun kalau dia mengatakan, a'udzu billah summa bi fulan. Namun ini kalau dia mengatakan, saya berlindung kepada Allah dari orang jahat ini, kemudian saya berlindung kepada engkau yang bisa memberikan kebaikan dari kejahatan orang ini, tolong orang ini diusir. Hada jais. Dengan kalimat summa, a'udzu billah summa bika, kemudian dengan sebab kamu coba tolong saya, jaga saya dari kejahatan ini, lindungi saya dari orang jahat ini. Boleh? Boleh. Dan ini tidak syirik kalau antum menggunakan kalimat summa. Saya berlindung kepada Allah, kemudian kepadamu. Tolong dari orang jahat ini. Barakallahu fikum. Adapun kalau berlindung diri kepada orang yang mati, wa huwa mayyit, fahada syirkun akbar. Adapun kalau dia meminta perlindungan kepada sesuatu yang mayyit, mati, orang sudah mati dimintai perlindungan, maka ini termasuk syirik akbar. Aku berlindung kepada penjaga laut ini, semoga saya selamat dan tolong jaga saya. Siapa penjaga laut selain Allah yang dimaksud? Maka ini ucapan kalimat kesyirikan, bukan syirik ashar, syirkun akbar. Di anahu la yaqdir. Kenapa dikatakan syirik akbar? Karena yang dia mintai perlindungan la yaqdiru ala ayyidzak. Tidak mampu memberi perlindungan sedikit pun kepadamu. Kalau sudah datang keputusan Allah, maka makhluk-makhluk yang tadinya dimintai perlindungan tidak akan mampu membantu seorang. Adalah dulu orang jahiliyah kalau melewati lembah, ya, singgah di sebuah lembah, mereka pun permisi dengan jin-jin. Wah, permisi, jangan diganggu, putumu mau lewat, mau singgah sebentar, tolong, ya, pelindung diri. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzun birijalin minal jin fazadahum rohaqan. Ada sekelompok orang berlindung diri memohon penjagaan dari kejahatan kepada siapa? Kepada jin. Inilah kesyirikan. Sehingga Rasul SAW mengajarkan doa kalau singgah di sebuah tempat, ya, yang kita tidak tahu keadaan tempat tersebut, berdoa a'udzu bikalimatillahi tammah min syarima khalaq lam yadhurruhu syai', kata Nabi, tidak akan ada bahaya menimpa dirinya hatta yartahila min manzilihi tadi, sehingga dia melanjutkan perjalanannya meninggalkan tempat itu, ya, bukan melempar uang, bukan mengedipkan lampu, bukan dengan cara-cara memberi sesajen. Ini bukan bimbingan Islam, tetapi ini adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Baik. Makanya amal istidlal, adapun pendalilan Imam Ahmad rahimahullah, ketika beliau menyebutkan anal Quran ghair makhluk, Imam Ahmad di zaman itu muncul fitnah penguasa memaksakan kaum muslimin untuk meyakini Quran itu makhluk. Adapun Imam Ahmad mengatakan Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Fitnah, kesabaran memegang sunnah, memegang Quran, memegang prinsip salaf dengan ujian yang berat menimpa Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad berdalil Quran itu bukan makhluk berdasarkan firman sabda Nabi biqaulihi sallam a'udzu bikalimatillahi tamma. A'udzu, aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah. Yang dimaksud kalimat-kalimat Allah yakni kalamuhu, ucapan Allah. Ya. min syarri at-tamah, yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari segala kejahatan makhluk. Ini doa ketika singgah di sebuah tempat. Hadis Muslim, man nazala manzila, siapa yang singgah di sebuah tempat lalu dia berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurahu syai hatta yartahila min manzili dzalik. Di sini Imam Ahmad barakallahu fikum meyakini bahwa Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Dari mana? Karena di sini Rasul mengajarkan doa, a'udzu bikalimatillah, aku berlindung kepada Allah dengan menggunakan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Kalamullah, Quran. Berarti Quran kalamullah, bukan makhluk. Kalau seandainya berlindung diri kepada makhluk, itu syirik. Mafhumnya, kalau berlindung diri kepada selain Allah, makhluk, berarti syirik. Berarti kalamullah, bukan makhluk. Berarti Quran kalamullah, bukan makhluk. Ini keyakinan Imam Ahmad. Barakallahu fikum. Summa, kemudian dikatakan oleh Imam Ahmad, summa rahimahullah, al-isti'adah la takun bi makhluk. Dengan hadis ini, aku berlindung diri kepada Allah dengan menggunakan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yakni Al-Quran yang Allah syariatkan, kalamullah yang sempurna, dengan sifat-sifatnya Allah. Apa itu sifat Allah? Al-Kalam. Allah punya sifat Al-Kalam. Yang Allah sebutkan dari kalamnya adalah Al-Quran. Sehingga Ahlus Sunnah berdalil dengan hadis ini bahwa Quran itu bukan makhluk. Kalau seandainya itu makhluk, tidak boleh berlindung diri kepada makhluk. Begitu. Dan ini membantah pemahaman Jahmiyah, Mu'tazilah, kelompok Jahm bin Safwan yang meyakini Quran itu makhluk, dan juga Mu'tazilah yang meyakini Quran itu makhluk. Kelompok bid'ah ini muncul pada zaman itu. Nah, baik. Faja'ala fayahmilu kalamuhu ala anna al-isti'adah bikalamillah la takun bikalami makhluk wal bikalami ghair makhluk wa huwa kalamullah. Maka dengan hadis ini, kata Imam Ahmad, dibawalah kepada ucapan Rasul SAW bahwa berlindung diri dengan kalam, kalam tidak mungkin dilakukan dengan kalamnya makhluk, bahkan dengan kalam selain makhluk. Wa huwa kalamullah, itulah Al-Quran kalamullah. Wal kalam tabi'un lil mutakallim, yang namanya ucapan mengikuti kepada yang mengucapkan. Entah? Ucapan mengikuti kepada yang mengucapkan. In kana makhluk wa huwa makhluk, kalau itu ucapan makhluk, itu berarti adalah makhluk. Wa in kana ghaira makhluk wa huwa ghairu makhluk, kalau itu ucapan selain makhluk, berarti itu bukan makhluk. Bisa dipahami? Kalau itu ucapan Allah, Allah bukan makhluk, khaliq, berarti ucapannya bukan makhluk. Perhatikan ucapan Imam Ahmad. Kalau itu ucapan makhluk, ucapannya itu makhluk. Ya, bisa benar, bisa salah. Bisa sekarang iya, besok enggak. kita manusia. Bisa salah, bisa benar. Kalau itu kalamnya selain makhluk, berarti ucapannya ghair makhluk. Barakallahu fikum. Itulah kalamullah. Sehingga dari sini berlindung diri dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, ini sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini ibadah, harus diberikan hanya kepada Allah. Selesai sudah penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullah tentang ucapan Ibrahim An-Nakhai fihi masail. Dalam bab ini ada masalah-masalah penting, ya. Yang pertama, al-ula tafsiru ayati al-Baqarati fil andad. Faedah penting yang pertama, masalah penting yang sudah kita lewati adalah tafsiru ayatil Baqarah. Tafsir surat Al-Baqarah. Apa itu? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Apa tafsir andada? Andad yang dimaksud al-mathil, asy-syabih, an-nadhar. Jangan kalian menjadikan bagi Allah al-masil, yang serupa, yang sama, yang sebanding, sebagai tandingan bagi Allah. Nah, dan sudah lewat daripada penjelasan ini. Lalu kenapa dimasukkan dalam bab ini? Karena orang yang mengucapkan kalimat tadi, wallahi, bersumpah dengan nama selain Allah, mengucapkan kalimat masya Allah wasyikta, ini adalah jenis syirik. Syirik, walaupun dilihat jenisnya, bisa jadi syirik akbar, bisa jadi syirik ashor. Nah, maka kemudian faedah yang kedua, as-saniyah, anna sahabata radhiyallahu anhum yufassirunal Qur'an al ayata nazilata fi syirkil akbar annaha ta'ubul asghar. Bahwa para sahabat radhiyallahu anhum yufassirun al ayat, mereka menafsirkan ayat Al-Qur'an yang turun fi syirkil akbar, berkenaan dengan syirik akbar. Anaha ta'ummu al-asghara, bahwa ayat itu bersifat umum dalam syirik kecil. Artinya, di anna qawlahu kana firman Allah, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun nazilatun fil akbar. Ayat ini turun berkenaan syirik akbar. Li'anal mukhatab, karena ayat ini yang diajak bicara biha hum al musyrikun, orang musyrik jahiliyah, orang kafir jahiliyah. Mereka menjadikan bagi Allah tandingan, padahal tahu Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menciptakan rezeki, Allah yang mengatur rezeki, tahu. Tapi kenapa mereka beribadah kepada batu, meminta kepada selain Allah? Ya, syirik akbar. Namun Ibnu Abbas, wa Ibnu Abbas fassaraha bima yaqtadi syirkal ashghar. Namun Ibnu Abbas membawa ayat ini dalam tafsir syirik ashghar. Di ananid, karena yang namanya tandingan bagi Allah, yashmulun nadhirul musawi ala sabilil itlaq aw fi ba'dil umur. Karena yang namanya tandingan bagi Allah mencakup tandingan, persamaan dalam bentuk secara mutlak. Bisa jadi dia jatuh kepada syirik yang asghar, seperti seorang Barakallahu fikum. Dia menjadikan ingkana la yuqsad. Kalau dia bertujuan, bersumpah misalnya, bersumpah wallahi, tapi dia menggunakan sumpah menggunakan nama selain Allah, ini syirik. Bisa syirik ashor, bisa syirik akbar. Syirik akbar kalau dia bertujuan mengagungkan makhluk, naam, sebagaimana dia mengagungkan Allah. Kalau dia bertujuan mengagungkan, kalau dia tidak bertujuan mengagungkan makhluk sebagaimana mengagungkan Allah, masih syirik ashghar. Tapi kalau dia bertujuan menyamakan, saat bersumpah memakai nama selain Allah, sama halnya seperti dia sedang mengagungkan Allah. Nah, ini syiriknya akbar. Dilihat. Sehingga Ibnu Abbas membawa ayat ini menjelaskan syirik kecil. Ya. Penjelasan tentang syirik-syirik kecil. Barakallahu fikum. Asali satu, yang ketiga, annal halafa bi ghairillah syirkut. Faedah penting dalam bab ini bahwa bersumpah menggunakan nama selain Allah itu perbuatan syirik. Bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Kalau syirik kecil tidak ada tujuan untuk mengagungkan makhluk sebagaimana mengagungkan Allah. Kalau syirik akbar, akan terjatuh syirik akbar kalau dia bersumpah menggunakan nama selain Allah bertujuan mengagungkan makhluk sebagaimana dia mengagungkan Allah. Di hati dia yang paling agung, di samping Allah juga penghuni kubur, wali tertentu, arwah tertentu. Jika ketika bersumpah dia mengagungkan makhluk tersebut, ini jadi syirik akbar. Ar-rabi'atu annahu idza halafa bi ghairillahi sadiqa fa huwa akbar minal yaminil ghamus. Bahwa apabila bersumpah dengan selain Allah dalam keadaan benar, sumpahnya benar, itu dosa besar. Apabila bersumpah bi ghairillah dengan selain nama Allah dan itu benar, fahuwa akbar, termasuk perbuatan dosa yang besar, minal yaminil ghamus. Iya. Dia bersumpah. Barakallahu fikum. Bi ghairillah fahuwal akbar. Al yaminil ghamus indal Hanabilah ayahlifa billah kadiba. Menurut madhab Hanabilah, bersumpah dengan nama Allah tapi dusta. Wa qala ba'dul ulama wa huwa sahih an yahlifa billahi kadiba, yang dimaksud bersumpah dengan nama Allah tapi dusta. Bersumpah pakai nama Allah tapi dusta untuk mendapatkan malam ri'in muslim, untuk mendapatkan harta orang muslim. Mungkin dia bertengkar dengan saudaranya, masalah waris misalnya, kakak beradik, dia berani bersumpah. Tetapi sumpah yang dinamakan, dia bersumpah atas nama Allah, tapi dusta isinya. Ini barakallahu fikum termasuk bagian dari dosa besar. Termasuk bagian dari dosa besar. Kalau bersumpah memakai nama Allah bi ghairillah, dengan nama selain Allah, walaupun itu benar, ini jatuhnya kepada syirik. Al-khamisatu, yang kelima. Yang terakhir, al-farqu bainal wawi was-summa fil lafdh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka Muhammad. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.